mandi di kali. Ibu-ibu sasampo ketengan, di atas kepala lewat kereta yang berjalan lambat nakal menggoda. Disambut tawarnya memecah langit, bus kereta semakin dibersihkan, namun masih saja terlihat kotor karena kereta kirimkan debu yang datang tak mampu ia tepiskan. Perempuan malam kenakan handuknya setelah usap seluruh kulitnya. Hangatkan tubuh di cerah pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segelas kopi, sebatang rokok, segulat catatan yang tersimpan. Perempuan malam menunggu malam untuk panjangnya malam. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Mampu untuk melepaskan perempuan malam di pinggir jerami, nyanyikan hanyalah kami. Perempuan malam di pinggir jerami, nyanyikan hanyalah kami. Pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat.